tertidur di bis ini. Ku datangi kota yang indah. Di hotel aku lepas lelah sambil menunggu gemerlap pentas ini. Tepuk tanganmu kawan, membuat aku bahagia. Cucuran keringat lelah takkan ku rasa sampai akhir pentas ini. Kembali padanya, takkan ku dapat hangatnya cinta seperti di rumah. Kembali di bis ini, lelahku masih tersisa. Bersama kawan-kawan selalu membuat ceria dengan candanya. Perjalananku ini begitu terasa panjang. Suka dan kesal menyatu, menyimpan pilu, tak kurasakan semua.